AN Promosindo. Dikasih lagu baru-baru aja ya. Sampai coba semuanya. Semoga Blitar suka dengan lagu kita baru. Luar biasa Neosari.